Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Aunul Hadis Shamat Syarah Al-Adabil Mufrad, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita masih membahas tentang bab-bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala yang berkaitan dengan al-zulm, perbuatan kezaliman yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Di dalam bab-bab ini beliau membawakan hadis-hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam tentang tercelanya sifat adz-dzulm dan juga ancaman-ancaman bagi mereka orang-orang yang berbuat kezaliman. Sekarang kita masuk pada hadis yang ke-483, karena hadis yang ke-482 hadisnya dhaif sehingga tidak disyarah oleh Syekh Zaid rahimahullahu taala. Qala al-muallif al-imam al-Bukhari wa rahimahullahu ta'ala, babu al-zulmu zulumatun. Qala haddathana Bishr, qala haddathana Abdullah, qala haddathana Dawud ibn Qais, qala haddathana Ubaidullah ibn Miksam, qala sami'tu Jabir ibn Abdullah yaqulu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqu al-zulma, فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم وحملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. Berkata al-muallif al-imam al-Bukhari wa rahimahullahu ta'ala, bab tentang al-zulmu zulumatun, yang menjelaskan bahwasanya al-zulm, perbuatan kezaliman, wad'u syai fi ghairi mawdhi'i, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, perbuatan kezaliman, menganiaya, itu adalah zulumatun, adalah kegelapan. Kegelapan nanti pada hari kiamat kelak, yang mana setiap orang ketika dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mereka akan butuh kepada an-nur, kepada cahaya. Tentunya mereka yang mendapatkan cahaya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dan orang-orang yang ahlut ta'ah, orang-orang yang muttaqin, yang beriman dan bertakwa. Adapun mereka orang-orang yang zalim, yang suka berbuat kekufuran, kefasikan atau kezaliman, mereka akan mendapatkan dzulumat, kegelapan kelak di hari kiamat. Di sini beliau membawakan hadis yang pertama, qala haddatsana Bishr. Naam, di dalam hadis yang ke-483 ini beliau Asy-Syarih rahimahullahu taala kembali membawakan hadis dengan sanadnya. Yang mana sebelumnya, naam, kita baca tidak ada sanadnya, ya kan? Langsung kepada sahabinya. An Abi Hurairah, an Anas, naam, an Aisyah, an Jabir ibn Abdullah. Beberapa hadis yang sebelum ini beliau tidak membaca naam sanadnya Asy-Syarih, sehingga tidak dimasukkan di dalam kitab ini Aunul Hadis Shamat. Adapun di dalam kitab Al-Adabul Mufrad lil Imam Al-Bukhari ada sanadnya. Sebagaimana yang di awal-awal beliau membaca sanadnya sehingga dicantumkan di dalam syarahnya. Kemudian beberapa hadis setelah itu tidak dibaca sanadnya. Dan kemudian pada hadis ini, bab ini kembali dibawakan di sini sanad yang ada pada Imam Bukhari rahimahullahu taala. Imam Bukhari rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Bishr, telah menceritakan kepada kami Bishr. Qala haddatsana Abdullah, telah menceritakan kepada kami Abdullah. Qala haddatsana Dawud ibnu Qais, beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Dawud ibnu Qais. Qala haddatsana Ubaidullah ibnu Miksam, Beliau mengatakan telah mengkhabarkan kepada kami Ubaidullah ibn Miksam, qala sami'tu Jabir ibn Abdullah. Beliau mengatakan aku telah mendengar sahabat yang mulia Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma yaqulu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqul zulma, takutlah kalian kepada dari berbuat kezaliman. Takutlah, maksudnya jauhilah, hindarilah, jangan sampai kalian semua melakukan kezaliman, menganiaya, baik itu menzalimi diri sendiri atau menzalimi orang lain, sebagaimana yang nanti akan disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala dari macam-macam bentuk kezaliman. Jauhilah kalian bentuk-bentuk kezaliman dan macam-macamnya. Qala fa innal zulma, kata Nabi alaihi salatu wassalam, karena sungguhnya kezaliman adalah zulumatun yaumal qiyamah, adalah sebuah kegelapan pada hari kiamat kelak. Qala wattaqu syuhha, dan takutlah oleh kalian perbuatan asyuh, jauhilah oleh kalian sifat asyuh. Asyuh sebagaimana yang telah kita bahas pada bab sebelumnya, yaitu pada hadis yang ke-470, asyuh adalah syiddatul bukhl fi umuril khairi ammah, sifat pelit yang sangat. Naam, karena sifat al-bukhl, sifat pelit, itu ada tingkatan-tingkatannya. Al-bukhlu, kemudian di atasnya ada asyuhu. Naam, al-bukhl, sifat pelit yang di situ berkaitan dengan umuril khairi ammah, pada perkara-perkara kebaikan secara umum. Jadi ketika seorang memiliki sifat pelit di dalam perkara-perkara itu yang mengandung kebaikan, seharusnya dia berbuat baik pada perkara tersebut, tapi dia malah menahan dirinya, menahan tangannya, tidak mau memberikan kebaikannya, maka ini dinamakan dengan asyuhu, sifat pelit atau kikir yang sangat. Qala fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum, kata Nabi alaihi salatu wassalam, jauhilah kalian sifat asyuh, sangat pelit, karena sungguhnya sifat pelit tersebut ahlaka man kana qablakum wa hamalahum ala sa'an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum, karena sungguhnya sifat asyuh itu akan membinasakan orang-orang. Naam, telah membinasakan orang-orang yang sebelum kalian, umat-umat sebelum kalian, mereka yang sebelumnya hidup dalam ketentraman, keamanan dan kenyamanan, diberikan berbagai macam kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tapi mereka tidak mau bersyukur, bahkan mereka malah berbuat berbagai macam kemaksiatan, dan karena adanya sifat asyuh sangat pelit yang ada pada mereka, sehingga mereka semua binasa dan hancur. Yang mana sifat pelit tersebut, wa hamalahum ala ansafaku dima'ahum, dan sifat kikir tersebut membawa mereka kepada safaku dima'ahum, saling menumpahkan darah di antara mereka, saling membunuh, saling bertikai satu dengan yang lainnya, karena sifat bakhil, pelit dan kikir yang ada pada mereka, sehingga mereka rela naam membunuh saudaranya, membunuh temannya, menumpahkan darah keluarganya, karena sifat asyuh yang ada pada mereka. Dan tidak sampai di situ, bahkan mereka pula wastahallu maharimahum, menghalalkan mahram-mahram mereka. Naam, yang mana hukum asal mahram adalah tidak boleh untuk dinikahi, haram hukumnya untuk dinikahi, akan tapi mereka istahallu, menghalalkan naam saudara mereka sama mahram untuk dinikahi, mereka melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu sifat kikir tersebut ahlaka man kana qablakum, telah menghancurkan, membinasakan orang-orang sebelum kalian, umat-umat sebelum kalian, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Qala syarih Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Marqali rahimahullah, berkata asy-Syarih rahimahullah, Fi hadzal haditsis sahihi annahyu an jarimataini 'azimatain wa kabirataini min kaba'iriz dzunub wa huma adz-dzulmu wasyuhum. Kita ambil penjelasan Asy-Syarih rahimahullah. Beliau berkata bahwasannya di dalam hadis yang sahih ini, yaitu hadisnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, terdapat an-nahyu, larangan. Naam, larangan di dalam Islam, larangan dari Allah Ta'ala dan Rasulnya dari perbuatan, dua perbuatan dosa yang sangat besar, dan keduanya termasuk dari kabirah min kabairiz dzunub, termasuk dari dosa-dosa besar, yaitu adz-dzulmu wasyuhu, perbuatan kezaliman, dan yang kedua sifat kikir yang sangat, sifat syiddatul bukhl. Apa dua sifat atau dua perbuatan tersebut? Kemudian beliau merinci, fa'ammal dzulmu, adapun perbuatan yang pertama, dosa yang pertama adalah kezaliman, maka maknanya waqtu syai'i fi ghairi mawdhi'i wa huwa aqsamun yang bagi an ya'lamuhal mu'minu liyattaqiha wa yuhadziruha wa yuhadziru minha. Adapun dosa besar yang pertama yang disebutkan di dalam hadis ini barakallahu fikum, itu adalah perbuatan zalim, perbuatan kezaliman. Apa maknanya? Maknanya adalah waqtu syai' fi ghairi mawdhi'i, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Naam, tidak pada tempatnya. Dan kezaliman ini bermacam-macam, yang mana hendaknya selayaknya bagi seorang mukmin untuk mengetahuinya, mempelajarinya. Naam, dari mana dia mengetahuinya, mempelajarinya? Tentunya dengan mempelajari Al-Quran dan Sunnah, membaca penjelasan mereka para ulama, mendengarkan naam penjelasan orang-orang yang memiliki ilmu di dalam masalah agama, sehingga ketika seorang telah mengilmuinya, mengetahuinya dan memahaminya, dia akan yattaqiha wa yuhadziruha wa yuhadziru minha, dia bisa naam menjauhi perbuatan kezaliman tersebut, mewaspadainya, wa yuhadziru minha, dan juga bisa berhati-hati darinya, dan bahkan juga bisa memperingatkan orang lain dari perbuatan kezaliman. Jadi hendaknya seorang mukmin dia harus tahu mana perbuatan yang baik, mana perbuatan yang jelek. Perbuatan yang baik ketika telah dipahami dilakukan, demikian juga dia tahu, harus tahu lawannya, perbuatan yang diharamkan dan dilarang oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Nabi melarang dari perbuatan demikian dan demikian, apa dalilnya? Naam, mana perintahnya? Kemudian setelah itu diamalkan, dan dia juga bisa memperingatkan manusia dari perbuatan-perbuatan atau akhlak yang jelek tersebut. Qala al-awwal, maka macam-macam kezaliman yang pertama adalah zulmul abdi li nafsi, wa dhalika yakunu bi fi'lil ma'asi ala ikhtilafi anwa'iha kaba'iriha aw saghiriha fi ma yata'allaqu bi haqqil khaliqil 'azim wa fi ma yata'allaqu bi haqqil makhluqid dha'if. Bentuk kezaliman yang pertama kata beliau rahimahullah, itu adalah zulmul 'abdi li nafsi, seorang hamba menzalimi diri sendiri, menjerumuskan dirinya di dalam kezaliman. Seharusnya dirinya dia muliakan dengan keadilan, tapi tidak, seorang hamba ini malah menzalimi dirinya sendiri, menjerumuskan dirinya di dalam berbagai macam bentuk kezaliman. Bagaimana bentuknya? Wa dzalika yakunu bi fi'lil ma'asi, yaitu bentuknya adalah dengan melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan dengan berbagai macam bentuknya, baik perbuatan dosa yang besar atau dosa yang kecil, baik itu yang berkaitan dengan haknya al-khaliqil azim, haknya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha menciptakan, yang maha agung, atau yang kedua, perbuatan dosa yang dia lakukan itu berkaitan dengan haknya makhluk yang lemah. Jadi membalimi diri sendiri, zulmul abdi li nafsi, ini terbagi lagi menjadi berapa? dua macam atau dua bagian. Seorang yang menzalimi diri sendiri dengan melakukan kemaksiatan, dengan melakukan dosa besar atau dosa kecil, nah, bisa jadi dia melakukan dosa tersebut yang kaitannya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, atau yang kedua kaitan dia dengan orang lain. Qala wasani tarku taat awit taksiri fima fiha ili annar tikabal ma'asi wat taksiri fi taat sayakunu sababan fi dukhulin nar wa bi'sal qarar. Dan yang kedua adalah dengan meninggalkan ketaatan atau dia mengurangi di dalam melakukan ketaatan, sehingga jenis yang kedua, seorang hamba yang melakukan kezaliman terhadap diri sendiri, yang pertama dengan melakukan kemaksiatan, dan yang kedua adalah dengan meninggalkan ketaatan atau dia melakukan taksir, dia mengurangi di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala li anna irtikabal ma'asi wat taksiri fi ta'at, karena sungguhnya melakukan perbuatan kemaksiatan dan mengurangi bermalas-malasan di dalam melakukan ketaatan, ini merupakan sebab seseorang masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala itu, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Naam, sehingga menzalimi diri sendiri bisa dia yang pertama dengan melakukan kemaksiatan, dan kemaksiatan ini terbagi dua, ada yang maksiat hubungannya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ada yang kemaksiatan hubungannya antara haknya dia dengan makhluk. Dan juga menzalimi diri sendiri selain dengan melakukan kemaksiatan, demikian pula kata beliau rahimahullah yang kedua adalah dengan meninggalkan ketaatan. Naam, menzalimi diri sendiri yang pertama bisa dengan melakukan kemaksiatan, melakukan dosa besar atau dosa kecil, dan yang kedua menzalimi diri sendiri dengan meninggalkan apa? Ketaatan, atau dia mengurangi di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wallahu amara bi ikramin nafsi wa tazkiyatiha wa naha an tadnisiha kama fil Qur'an. Qala Allahu azza wa jal, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuk memuliakan jiwa dan mensucikannya, dan Allah taala melarang dari mengotori jiwa sebagaimana yang ada di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha, dan sungguh beruntung orang yang telah mensucikan jiwanya, dan kebalikannya khaba man dassaha, sangat merugi orang yang telah mengotori jiwanya. Masing-masing kita, masing-masing setiap hamba pasti punya jiwa. Naam, tinggal bagaimana dia memperlakukan jiwanya. Barang siapa yang dia mensucikan jiwanya, aizakkaha bi ta'atillahi tabaraka wa ta'ala bi ada'il fara'idi wal wajibat wa taqarrubi ilallahi bil mustahabbat biqadri ma yastati'u minha wa ammal fara'id wal wajibat fa wajaba ada'uha ala muradillahi wa muradi rasulih sallallahu alaihi wasallam. Adapun mensucikannya, yaitu dengan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini orang yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat, dia akan mendapatkan keselamatan mensucikan jiwanya dengan ketaatan, dengan melakukan perkara-perkara yang fardu, perkara-perkara yang wajib, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perkara-perkara yang sunnah sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Adapun perkara yang fardu dan wajib, maka ini harus ditunaikan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ini orang yang beruntung, orang yang memiliki jiwa yang demikian, yang dia sucikan dengan ketaatan, dia ajak jiwanya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah aflah, telah beruntung. Qala wa qad khaba man dassaha, dan sungguh telah merugi orang yang mengotorinya, yakni khasira dunyahu wa akhiratah man dannasaha bil ma'asi wal ma'asi anwa'un minhal ma'siyatu allati tukhriju minal millatil islam wahya syirkul akbar wal al-kufrul akbar wan nifaqul i'tiqadi wal ilhad al-mukhrij min millatil Islam. Dan kebalikannya, orang yang telah mengotori jiwanya, dia akan merugi baik di dunia maupun di akhirat. Dia menodai naam jiwanya dengan perbuatan-perbuatan kemaksiatan, dan kemaksiatan itu bermacam-macam. Di antaranya adalah kemaksiatan yang bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, yaitu syirik besar dan kufur akbar, dan juga nifaq i'tiqadi, kemunafikan yang berupa keyakinan, wal ilhad, dan bentuk penyimpangan mulhid, mengingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengeluarkan pelakunya juga dari agama Islam. Qala arba'u mubiqatin tujibul khuluda li ashabiha finnar in matu ala dzalik asyirku billah wal muradu bihi syirkul akbar kal istighatsati bil mauta wa raja'i jalbil masalih wa raf'il madari min ghairillah fi ma la yaqdiru alaihi illallah wa dzabhi li ghairillah wa tasdiqil kahanati wassaharati wal munajjimin wal musyawwidin. Maka empat mubiqat, empat perkara yang menghancurkan, yang bisa memasukkan pelakunya kekal selama-lamanya di dalam neraka ketika mereka meninggal, di atas empat perkara tadi. Naam, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang maksudkan di sini adalah syirik besar seperti istighatsah, meminta pertolongan kepada orang yang telah meninggal, dan juga mengharapkan manfaat dan tertolaknya kemudaratan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan apa-apa yang tidak dimampui atasnya selain Allah Subhanahu wa taala, dan menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, dan membenarkan para dukun, tukang sihir, tukang ramal, dan mereka orang-orang yang suka bermain sulap atau dukun. Ini semua perkara-perkara yang bisa mengekalkan pelakunya di dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Qala wan nifaqul i'tiqadi at-takdzibu bi syai'in mimma jaa bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam min dinina al-amru wan nahyi wal halal wal haram wat tauhid wasyirk idza kadzdzaba bi syai'in min dzalik wa abtanahu sara munafiqan nifaqan i'tiqadiyan. Adapun kemunafikan i'tiqadi, maknanya kata beliau rahimahullah, adalah mendustakan sesuatu yang datang dari Nabi alaihi salatu wasalam di dalam agama ini, baik itu bentuknya perkara apa perintah atau bentuknya larangan, perkara yang halal atau perkara yang haram, ketauhidan, kesyirikan. Itu semua kata beliau rahimahullah, jika ada orang yang mendustakan sedikit pun dari perkara-perkara agama tersebut, dan dia abtanahu, dan menyembunyikan di dalam hatinya, dia tidak menampakkan, dia menampakkannya Islam, sholat, naam, atau dia bergaul bersama kaum muslimin, menampakkan seakan-akan dia adalah seorang muslim hakiki, dia seakan-akan seorang yang Islam, tapi ternyata di dalam hatinya dia mengingkari perkara-perkara yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam, dari perintah larangan kehalalan atau keharaman, maka sara munafiqan nifaqan i'tiqadiyan, maka dia menjadi orang munafik dengan kemunafikan i'tiqadi. Naam, kemunafikan yang bentuknya keyakinan, dan ini mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Hadza qismu dzulmil insani li nafsihi, dan ini termasuk dari bentuk kezaliman seseorang kepada diri sendiri. Qala wa hakadha yaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ma dallat alaihi al-ayatu qad aflaha man zakkaha. Qala sallallahu alaihi wasallam kullun nasi yaghdu ay fil haya faba'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Demikian pula kata beliau rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda pada apa yang telah ditunjukkan di dalam ayat tadi, qad aflaha man zakkaha, sungguh telah beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Nabi mengatakan, kullun nasi yagdu, setiap orang itu beramal, fil haya'i, di dalam kehidupannya, dan di dalam amalan yang dia lakukan, maka manusia terbagi dua, faba'i'un nafsah famu'tikuha au mubikuha. Dia menjual jiwanya. Jiwanya ini mau dijual kemana? Dijual kemana jiwanya? Famu'tikuha, maka ada orang yang memerdekakan jiwanya di dalam jual beli tersebut. Dan yang kedua, ada orang yang malah membinasakan jiwanya, menjerumuskan jiwanya di dalam kebinasaan karena dia telah menjual dirinya di dalam perbuatan yang menghancurkan. Apa maksudnya memerdekakan? Ai mu'tikuha bi fi'li tha'ah au mubikuha bi fi'lil ma'siyah. Dia memerdekakan jiwanya dengan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Ta'ala, dan yang lainnya manusia tadi ada yang menghancurkan jiwanya, yaitu dengan melakukan kemaksiatan. Maka tinggal dipilih. 6. Jiwa yang bagaimana yang akan kita dapatkan? Apakah yang pertama merdeka dengan ketaatan, atau yang kedua kehancuran dengan melakukan kemaksiatan? Qala wal haditsu muttafaqun wa yatal ittifaqi ma qaulillahi qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh hadis tadi, naam kullun nasi yagdu faba'i'un nafsah famu'tikuha aw mubikuha, ini muttafaq, betul-betul sesuai, ghayatul ittifaq, dengan puncak kesesuaian dengan firman Allah Ta'ala yang ada di dalam surat Asy-Syams ayat 9-10, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang telah mensucikan jiwanya. Mensucikan jiwanya dengan apa? Ketaatan. Dia memerdekakan jiwanya, tidak lagi diperbudak oleh hawa nafsunya. Wa qad khaba man dassaha, Allah mengatakan, dan sungguh telah merugi orang yang menodai, mengotori jiwanya. Sebagaimana yang Nabi katakan, mubikuha, dia menghancurkan jiwanya, yaitu dengan apa? Dengan dosa dan kemaksiatan. Maka kata beliau rahimahullah, sungguh betul-betul sangat-sangat sesuai sekali antara apa yang disabdakan oleh Nabi alaihissalatu wassalam di dalam hadis Abu Malik al-Ash'ari tadi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dengan apa yang Allah firmankan di dalam surat Asy-Syams ayat yang ke-9 dan ke-10. Qala wa ma dzalika illa li anna as-sunnata wal kitaba min mishkatin wahidah kulluha wahyun min indillahi tabaraka wa ta'ala. Dan tidaklah yang demikian itu karena sesungguhnya Al-Qur'an dan Sunnah itu bersumber dari mishkatin wahidah, lubang yang satu. Sumber yang satu, sumber yang sama. Kulluha wahyun, semuanya merupakan wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana lil qur'ani maziyatuh wa khasa'isuhu allati hiya min huquqih. Meskipun Al-Qur'an itu dia memiliki keistimewaannya sendiri dan kekhususannya sendiri, yang itu adalah merupakan hak-hak dari Al-Qur'an. Khususnya apa diantaranya? Al-Qur'an Allah jaga dari kepalsuan. Tidak ada Al-Qur'an yang bisa dipalsukan ayat-ayatnya sedikit pun. Kalau ada yang palsu pasti bisa diketahui. Dan ini tidak dimiliki oleh hadis. Hadis di sana ada yang dhaif, ada yang lemah, ada yang palsu. Dan ini keduanya, akan tapi keduanya sama-sama bersumber dari mishkatin wahidah, sumber yang satu, dan semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jenis kezaliman yang pertama, dzulmul 'abdi li nafsih, seorang hamba yang menzalimi dirinya sendiri, dan telah kita ambil rincian dan macam-macamnya. Adapun jenis kezaliman yang kedua, insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini, wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.